Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di subuh hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita telah melaksanakan sahur dan kita telah juga melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan pada hari ini kita menambah keilmuan kita, mempertebal keimanan kita, dan memahami mengapa kita berpuasa. Ayat yang kita kaji adalah ayat 132 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini sungguh sangat singkat, tetapi ayat ini merupakan stressing, penegasan bahwa puasa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Langit dan bumi hanya milik Allah. Takdir kita di tangan Allah. Jodoh, rezeki, pertemuan, maut, semuanya berada di tangannya. Hanya Allah lah tempat kita berlindung, dan hanya kepadanya lah kita mencukupkan pemeliharaan diri, keluarga, bangsa dan negara. Ini menjadi menarik karena dalam surat An-Nisa tentang wanita, yang maksudnya lebih besar dari wanita adalah keluarga, ditemukan dalam beberapa ayat kata-kata lillah. Sebelumnya pada ayat 126 kita juga menemukan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Pada ayat kemarin kita menemukan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sekarang pun kita menemukan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh untuk menegaskan kepada kita walillahi walillahi walillahi walillahi, hanya milik Allah, hanya milik Allah, hanya milik Allah, agar tertancap di dalam jiwa kita bahwa sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Allah. Itu gunanya apa? Kaji diri. Karena apa? Bertambah kita menemukan kata-kata walillahi walillahi walillahi, akhirnya kita pun merasa ketika kita bertemu kepada Allah, kita pun bahagia. Ketika kita diambil nyawa kita hari ini, kita bahagia karena apa? Karena kita hanya milik Allah dan kita pun kembali kepadanya. Kehilangan harta benda dunia ini, beban pun tidak merasa berat. Karena apa? Karena itu adalah milik Allah. Beban, harta, kekayaan, istri, suami yang ditinggal mati adalah semuanya lah milik Allah. Maka kita pun berkata wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Ada Ustaz Sofyan, Ustaz Anafi, dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Saya tertarik di sini di ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang kemahakuasaan dan kepemilikannya atas segala sesuatu, Allah menjelaskannya secara lebih lanjut dengan wa kafa billahi wakila. Yeah. Bahwa Allah itu adalah sebagai pemelihara. Ini artinya bahwa seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu Allah akan pelihara. Iya. Ya, Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Allah sudah memberikan fasilitas yang cukup khusus kepada manusia dan secara umum kepada alam semesta untuk dapat menjalani kehidupan mereka secara baik. Iya. Ya, tergantung bagaimana sekarang manusia mempergunakan fasilitas tersebut, dan tergantung bagaimana kesyukuran mereka terhadap Sang Pencipta ini. Artinya seseorang tidak perlu ragu bahwa tidak pernah meragukan seandainya satu saat matahari itu tidak akan pernah terbit. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan matahari itu sebagai fasilitas bagi alam semesta ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus benar-benar mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan nikmat yang diberikannya ini hanyalah sebagian kecil daripada nikmat yang nanti diberikannya di hari akhirat. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa mi'ata rahmatin." Iya. Yeah. Iya. Yeah. Fa anzala rahmatan yata'atafu bihal khalqa jinnaha wa insaha wa baha'imaha wa akhara 'indahu 99 rahmah. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat, lalu Ia menurunkan satu rahmat di muka bumi untuk mengasihi para makhluknya, baik jin, manusia maupun hewan, dan menunda 99 rahmat di akhirat. Ya, subhanallah. Begitu besar rahmat yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi manusia. Oleh karena itu, melalui hadis ini, saya secara pribadi ingin menghimbau kepada kita semua orang muslim bahwa rahmat yang Allah sediakan di dalam kehidupan di atas dunia ini itu hanya sedikit saja, kecil saja. Jadi kembali kepada walillahi ma fis samawati wal ard, bahwa Allah memiliki segala sesuatu dan kita tidak memiliki apapun. Sesekian. Iya. Yeah. Saya melihat pada ayat ini ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Jika ayat sebelumnya itu bicara tentang suami istri rumah tangga, seakan-akan Allah ingin memperkuat bahwasanya kesuksesan atau kegagalan dalam rumah tangga itu adalah bagian dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah seakan-akan the owner, pemilik dari sukses dan pemilik dari kegagalan. Yeah. Jadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah ingin menggambarkan ini. Jadi sukses dan gagal dalam rumah tangga itu di bawah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik ini. Pemilik kesuksesan dan pemilik kegagalan itu. Walillahi, dan milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi apa yang ada di langit, di awan yang berjalan dengan cepat milik Allah, awan yang hancur menjadi hujan milik Allah. Nah, itu kan. Wa ma fil ardi, oksigen, karbon dioksida, bahkan detak jantung kita ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi wakila. Kalau halnya demikian, kenapa dari suami dan dari istri, ya kan, tak serius dengan Allah? Ya. Anda bisa sukses dalam rumah tangga Anda padahal Anda belum serius dengan Allah. Iya. Baru serius, baru 1% serius. Bagaimana kalau 100% serius? Allah akan memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa, ya, karena Allah wakil. Wakil. Ya. Belum pun kita serius sekali dalam rumah tangga itu, masih ada cekcok, masih ada gono-gini dan lain sebagainya, Allah telah berikan rahmatnya, karunianya, bagian dari bumi dan langit Ia curahkan kepada kita. Apalagi kalau kita serius. Serius. Nah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Iya. Ini bulan Ramadan, saat-saat ada kesepakatan bersama antara suami, istri dan anak, ya, mengurangi nonton sinetron, mengurangi televisi, iya, tidak lagi bersujud dan bertawajuh di depan televisi. Sujud dan tawajuh sudah kepada Allah di masjid dan lain sebagainya. Ada. Jadi tidak tergambar dalam otak kita lagi channel apa yang harus dibuka, channel apa yang harus diputar, jam berapa, tapi harus berubah. Ya, jam ini surat ini akan dibaca, jam ini ayat ini, silaturahmi ke sana, buka puasa di sana, memberi bukaan dan lain sebagainya, sehingga kran-kran urat saraf kita penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah makna dari walillahi, dan milik Allah semua ini. Jadi kalau ketika hamba Allah telah menjiwai sejiwa dengan pesan-pesan Allah, terutama Ramadan ini, maka saya yakin dan percaya rahmat Allah akan terus mengalir kepada insyaallah. Ah, begitu. Jadi senyawa dia. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini, wakila. Ya. Pemelihara. Wakil. Wakil dalam bahasa kita itu adalah orang yang layak untuk diserahkan, yeah, urusan. Wakalah. Yeah. Wakalah. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu, kita serahkan kepada wakil. Wakil. Dan terkadang wakil itu lebih expert, lebih terpercaya dan lebih mampu, yeah, daripada kita. Ban serap. Ban serap, tapi lebih bagus. Iya, ban serap yang lebih bagus. Yang lebih bagus. Maka ada orang punya prinsip, ban serap itu ada lebih jelek, ban serap itu ada lebih bagus. Tapi orang yang banyak, semakin banyak perjalanan hidupnya, serap itu harus lebih baik. Lebih bagus. Ya, maka ya, disebutkan di sini wakilah. Suatu hal yang menarik bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kaji pada ayat 125 dari surat An-Nisa ini, wattakhadha Allah Ibrahima khalila. Kenapa Allah menjadi teman, mengambil teman dari sosok manusia, kalau misalnya boleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena begitu tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita temukan dalam kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah di hadapannya api unggun yang tingginya mungkin besar, mungkin sealun-alun lapangan merdeka 7 tingkat mungkin tingginya, karena semua penduduk harus menyiapkan kayu bakar, dan malaikat sudah berada di depan dia, dan dia sudah berada di manzanik siap untuk dilemparkan karena begitu jauhnya panas api itu saja berapa puluh kilometer sudah terasa panasnya, sehingga sangkingkan jauhnya harus dilempar dengan manzanik. Apa kata malaikat? Wahai Ibrahim, kamu dalam keadaan kritis. Tidak ada yang menolongmu kecuali aku. Apa permintaanmu? Maka kata Ibrahim yang begitu terkenal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku, Allah, dan dia sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik wakilku. Ya, aku ini malaikat, tak perlu dengan malaikat. Aku yakin teguh, bulat keyakinanku bahwa Allah lah satu-satunya penyelamat. Jadi di sini hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah kata pamungkas yang susah untuk diucapkan kecuali orang yang yakin betul bahwa memang Allah itu adalah penyelamat, pemelihara. Bagaimana Nabi Ibrahim, kalau kita istilahnya, udahlah gak apa-apalah malaikat, asal gak terbakar saja jadilah katanya. Tapi dia tidak, biarkan. Kalau misalnya Allah mau membakar, kenapa rupanya? Dilemparkan masuk ke dalam api unggun yang begitu menyala-nyala, berhari-hari baru itu padam. Tetapi karena keyakinan yang kokoh dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, satu helai rambut pun tak terbakar. Keyakinan yang utuh itu kita harapkan di bulan Ramadan ini mulai tumbuh benih-benihnya. Nah, mungkin begitu. Artinya keyakinan ini keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pemelihara, sebaik-baik penjaga kita, itu benar-benar harus ditanamkan. Dan hal inilah membuat salah seorang sahabat masuk Islam hanya gara-gara mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk dijaga oleh beberapa orang sahabat. Ada beberapa orang sahabat yang menawarkan diri untuk menjaga rumah Rasul. Tapi apa kata Rasul? Pulanglah, karena aku tidak memerlukan penjagaan kalian. Allah yang simun minan nas. Allah pasti memelihara dan menjagaku dari manusia. Si sahabat ini kebetulan wanita. Ketika dia mendengar ini, dia sampai berkomentar itu, kalau ada orang lain membohongi seseorang itu wajar, bisa. Tapi tidak akan mungkin ada seseorang yang berani membohongi dirinya sendiri. Seandainya Muhammad tidak yakin dengan apa yang dikatakannya, tidak mungkin dia menolak penjagaan yang ditawarkan oleh sahabat-sahabatnya itu. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan hanya sekedar sebuah cerita saja, tapi juga harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ustaz Hanafi mungkin bisa menambahkan tentang walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali kita melihat ayat ini bila kita kaitkan dengan ayat 131 yang lalu. Tetap Allah mendahulukan kata lillah. Ini menunjukkan tak terhingga bilangan yang tak terhingga, jumlah yang tak terhingga, maka ditutup dengan wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Saya teringat ketika seseorang diberi Allah rezeki anak, baik itu laki perempuan, kembar, dia serahkan dulu anaknya itu kepada Allah. Karena Allah yang lebih tahu bagaimana rezekinya. Diazankan dan diazamkan, diqomahkan dan diniatkan oleh orang tuanya. Engkaulah yang memelihara. Selama saya masih hidup, selama saya masih mampu, saya akan coba mengembang amanat. Tapi begitu dia sudah meninggal, boleh saja meninggal dia muda. Yeah. Kan sudah diserahkannya sama Allah. Yeah. Nah, kenapa? Sebab apa? Allah lillahi ma fis samawati. Luas sekali nikmatnya. Yeah. Pasti anak itu akan dipelihara. Dipelihara. Betul. Karena begitu Allah melahirkannya, maka Allah tidak mungkin menelantarkannya. Iya. Jangankan muslim, yang kafir aja tidak ditelantarkan. Kelahirannya Allah itu, iya, adalah sepengetahuan Allah. Sepengetahuan Allah. Iya. Suatu hal yang menarik ini ustaz-ustaz sekalian, iya, ketika kita di Azhar Mesir dahulu, kita sering menemukan di depan universitas kita itu ada mobil, mobil penjara yang biasa dipenuhi oleh orang-orang ikhwan yang terzalimi. Iya. Kita menemukan kata yang paling pamungkas yang sering kita dengar dari mereka di dalam tahanan mobil. Mobil itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kekuatan itu Pak Ustaz? Hasbunallah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat Allah Subhanahu wa taala kita jadikan hasbuna. Jadinya hasbuna itu kan dari kata-kata ha sin ba, hasbuna. Perhitungan yang matang, perhitungan yang matang. Yeah. Pada saat itu di luar kalkulasi logika. Yeah. Kalau kalkulasi hitungan otak, hitungan itu hanya cenderung kepada material, kebendaan. Yeah. Ibrahim masuk ke dalam api. Jika ia masuk ke dalam kalkulasi rasio logika, maka Ibrahim akan terbakar. Yeah. Tetapi ketika Ibrahim mengangkat bahwasanya logikanya adalah logika Allah, akidah ya, logika hasbunallah, logikaku sudah bukan lagi di atas logika dunia, bukan dari tarikan syahwat dunia, maka sudah mudah dia hidup. Ibarat pesawat terbang, kalau pesawat terbang itu terasa sangat berat ketika berada di landasan, karena tarikan dunia sangat berat, tetapi ketika semakin ke langit, maka semakin ringan. Jadi hidup ini semakin ringan, semakin jauh dari tarikan dunia. Iya. Semakin kalkulasi atau hitungan rasio akal kita terikat dengan kalkulator, hitungan untung rugi, maka situ kita sangat merugi. Sangat merugi. Tetapi ketika kita itukan kepada pencipta langit, pencipta bumi Allah, hasbunallah, dan ia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, dan itulah nikmat yang luar biasa, kenikmatan perwakilan hanya kepada Allah, maka pada saat itu Allah akan membuat rekayasa yang sendiri. Iya, jadi menariknya kalau yang tadi kita menemukan bahwa ketika berada dalam mobil penjara itu bukan suatu musibah. Bukan musibah. Nabi Yusuf masuk penjara bukan merupakan musibah, tapi merupakan suatu kebahagiaan. Di dalam penjara dia pun bisa berdakwah. Berdakwah. Banyak kita menemukan sumber-sumber kebaikan itu dari tempat-tempat yang menurut orang tidak layak. Tapi coba, sebenarnya itu adalah positif. Namun waktu juga ini Pak Ustadz yang memisahkan kita pada pertemuan hari ini. Insya Allah besok kita ketemu kembali dalam kajian surat An-Nisa, tentunya ayat-ayat setelah ini juga. Saya Jenal Arifin, bersama saya Ustadz Anafi, Ustadz Perdana, dan Ustadz Sofyan. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini bermanfaat dan menambahkan, dan ilmu kita pun bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya.